الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضل هوس. نعم. برقاد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فكل رسول يرسله الله إلى أمة، maka setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat, yubadir bi islahil aqidah, mereka senantiasa bergegas untuk melakukan perbaikan di dalam perkara akidah. Mereka bertindak cepat untuk memperbaiki perkara ini. Dan sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwasanya para anbiya dakwah mereka kepada tauhid di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi berapa? Berapa metode? Dua metode. Metode apa? Secara umum dan metode secara rinci. Secara umum tidak disebutkan di situ siapa rasul. Secara terperinci dengan disebutkan nama-nama dan diutus kepada umat-umat tertentu. Nah, fayaqul, para anbiya tersebut mereka berkata, dan Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 65. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah, mentauhidkannya. Ma'alakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Nah, ucapan ini juga disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya 'Ad. Ucapan ini pula disampaikan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya Thamud. Ucapan ini pula, ajakan dakwah kepada tauhid, juga disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya apa? Apa kaumnya Nabi Syuaib? Madian. Kepada kaum Madian. Naam. Walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adzan ila al-Yaman, setelah penulis menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an, beliau berpindah menyebutkan dalil dari As-Sunnah. Ketika Nabi AS mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim. Dan peristiwa dikirimnya Mu'ad ke negeri Yaman ini, satu riwayat mengatakan pada tahun 9 Hijri, satu riwayat yang lain mengatakan pada tahun 10. Tahun 9, ada yang riwayat yang lain mengatakan tahun apa? Tahun 10. Berarti mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat selain Imam Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada Mu'ad. Wa huwa raqibun, dan Mu'ad pada saat itu sudah berada di atas untanya. Mu'ad sudah berada di atas kendaraannya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta rahilatihi. Dan Nabi pada saat itu di bawahnya Mu'ad. Beliau berjalan, berdiri, Mu'ad sudah berada di atas tunggangannya, mau berjalan. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Mu'ad, asa an la talqani ba'da ami hadha. Bisa jadi engkau tidak akan bertemu dengan aku setelah ini. Karena tahun berapa ini? Tahun 10. Nah. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'ad, bisa jadi engkau tidak akan bertemu dengan aku setelah ini. Nah, fala'allaka tamurru biqabri. Bisa jadi engkau akan melewati kuburanku. Mendengar ucapan ini, baga Mu'adun jasya'a. Mu'ad pun menangis dengan tersendu-sendu. Tahu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan omong kosong. Nabi sudah merasa ajalnya dekat. Baga Mu'adun jasya'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad pun menangis tersendu-sendu karena akan berpisah. Ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faltafata fa aqbala biwajhihi ila al-Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik dan mengarahkan wajahnya ke kota Madinah sambil mengatakan, inna awlani bi al-muttaqun. Orang yang paling utama kedudukannya bagiku adalah orang-orang yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun dan dimanapun mereka berada. Ini wasiat kepada Mu'ad ibn Jabal. Nah, di pertemuan terakhir bersama Nabi alaihi salatu wasalam di dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman untuk mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan syariat Islam, Nabi menyebutkan beberapa poin yang harus difahami bagi seorang da'i. Nah, karena syaratnya da'i itu ada berapa? Ada tiga. Syaratnya da'i itu ada tiga. Yang pertama, alimun bihukmin syar'i. Da'i itu harus memiliki ilmu. Gak kosongan, gak bondo nekat. Enggak seperti beberapa jamaah-jamaah yang ada pada zaman sekarang. Nah, baru dapat hidayah, keluar dari terminal sudah disuruh apa? Berbicara. Makanya yang diucapkan suara pasar. Tanpa adanya ilmu, enggak ada modal. Maka syarat dai yang pertama, an yakuna aliman bihukmi syar'i. Mengetahui hukum syar'i. Nah, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira. Ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas cahaya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus. Maka seorang dai harus punya modal, enggak kosongan. Kemudian yang kedua, aliman bi kaifiyati dakwah, dia mengetahui metode cara berdakwah, apa yang harus dia mulai. Kira-kira mana yang paling bagus? Yang paling ampuh? Yang paling bermanfaat bagi mereka? Maka dia harus mengetahui metode dakwah, mana yang harus dia kedepankan di dalam menyampaikan sebuah permasalahan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, aliman bihalil mad'u, mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Jangan kemudian datang ke satu tempat notabene mereka jahil, enggak tahu ilmu, masih hati mereka bergantung kepada kuburan, keris para wali, datang pertama bahas mengenai bid'ahnya kunut subuh. Ya, disuruh keluar dari masjidnya. Nah, padahal yang lebih berhak untuk mereka ketahui adalah apa? Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Maka seorang dai harus mengetahui apa orang yang dia dakwai, bagaimana mereka. Nah, ini tiga syarat apa? Tiga syarat dai. Maka Nabi SAW memberikan beberapa mukaddimah, pendahuluan kepada Mu'ad agar supaya dakwahnya berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan, mendapatkan buah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad bahwasanya yang akan engkau hadapi ini bukan sembarang orang. Mereka yang punya apa? Ilmu. Mereka bisa membaca. Mereka punya kitab, kaum Yahud dan Nasara. Nah, Yahudi di utara Yaman, Nasara di selatan Yaman. Nasara mungkin sekarang sudah enggak ada. Yahudi sampai detik ini masih ada, turun temurun dari sebelum datangnya Islam. Ada di negeri Yaman. Mereka pakai jubah. Mereka pakai imamah. Menggunakan pakaian negaranya. Mereka buka Taurat. Ini baca Taurat. Mereka menggunakan apa? Jambiyah. Senjata khas hiasan bagi orang Yaman. Seperti mereka. Ya, dari turun-temurun kakek neneknya. Agama Yahud. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ini syarat yang keberapa? Nah, dari tiga syarat yang kita sebutkan tadi. Syarat yang ketiga, Hasan, mengetahui siapa yang dihadapi. Nah, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwahi, ajak mereka untuk bersyahadat, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan aku adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW memulai dengan dakwah apa ini? Tauhid, akidah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi dengan lisan mereka, dari hati, dengan niat. Naam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mengikutimu, taat kepadamu, mereka bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Fa a'limhum anna Allah iftaradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Baru setelah itu tahap kedua, engkau ajarkan kepada mereka. Ta'lim, tabligh, dakwah disampaikan. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka, sudah beragama apa ini? Islam, kaum muslimin. Nah, sholat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Kenapa sholat? Karena akad arkanil Islam, rukun yang paling ditekankan dalam agama Islam setelah syahadat. Dan ibadah ini yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Maka Mu'ad diberikan wasiat oleh Nabi, ajarkan kepada mereka sholat lima waktu sehari semalam, fajar, duhur, asar, maghrib dan isya. Naam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu, telah bersyahadat masuk ke dalam agama Islam, mengikuti sholat sesuai dengan tuntunan. Fa a'limhum, ajarkan kepada mereka berikutnya, anna Allah iftaradha 'alaihim shadaqatan, Allah telah mewajibkan bagi mereka sedekah. Naam. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah tapi kok wajib? Karena sedekah apa? Terbagi menjadi dua. Ada sedekahun wajibah, ada sedekahun apa? Mustahabbah. Sedekah yang wajib maksudnya di dalam hadis ini adalah zakatul mal. Zakat apa? Zakatul mal, sesuai dengan syaratnya, sampai kepada nisab. Nah, yang dikiaskan dengan nisabnya emas atau perak. Kalau emas berapa? Hah? Kalau emas berapa? 85. Kalau perak? 595 gram. Nah, dengan syarat sampai kepada nisab dan telah berputar selama 1 tahun, maka dikeluarkan rubu'ul usyur 2,5% atau dibagi 40. Cara yang paling mudah, berapa uang Anda modal dan untuk untungnya. Kalau zaman sekarang banyak masyarakat salah paham, zakat dikeluarkan dari untung saja. Nah, dari mana modal tersebut kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Maka zakat itu modal dan keuntungan. Berapa yang Anda punya dibagi 40, itu dikeluarkan zakatnya. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada para fuqara. Jadi ikhwani afidhakumullah, terkadang lafaz zakat maksudnya zakat adalah zakat apa? Zakatul mal. Karena sedekah terbagi menjadi dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah atau dianjurkan mustahabbah. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan lafaz zakatul mal dengan lafaz sedekah. Yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, innama as-sadaqatu lil fuqara. Ketika Allah menyebutkan jalur-jalur diberikan zakat dengan lafaz sedekah, sesungguhnya sedekah dikeluarkan kepada kaum fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja untuk mengeluarkan, menyalurkan zakat tersebut, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dibujuk hati mereka, wa fir riqab, budak yang ingin merdeka, wal gharimin, orang-orang yang terbelit hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, wa ibnis sabil, orang yang dalam keadaan melanjutkan perjalanan, fariidhatan minallah, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabada'a bitauhid qabla an ya'mura bis-salati waz-zakat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka Nabi alaihi salatu wassalam memulai dengan tauhid, karena ini perkara yang paling penting. Dan ini merupakan manhajnya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam berdakwah. Sebelum perintah di dalam perkara salat maupun perintah di dalam perkara zakat. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.